Wahai engkau, wahai engkau yang hidupmu membutuhkan pertolongan darinya. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah, sallu, sallu, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asraf as-salam. Kerinduan, wahai engkau yang menyimpan rasa kangen untuk bertatapan wajah dengan keindahan beliau. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih, sallu, sallu, sallu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa sallam. Menturo sama sekali tidak merupakan bagian yang penting dari Indonesia. Demikian salah satu kalimat MH yang ia tulis 30 tahun yang lalu. Yang menjadikan istimewa dari desa ini adalah, di sanalah MH Ainun Najib dilahirkan. 14 Ramadan, yang aku tuh pas darus kurung buyar, arah darusnya semari diramu. Setamat sekolah dasar, MH kecil melanjutkan ke pondok pesantren Gontor, sebuah lembaga pendidikan Islam yang dikenal progresif. Namun, MH hanya bertahan di sana selama 2,5 tahun. Nyaman di Pak Haji, itu mah loh, sing dek demonstrasi. Sing tak jale Pak Haji itu gue ngewak cari, SD jian. Pengalaman di pondok pesantren itu tampaknya begitu berkesan bagi MH. Kultur MH memang kultur santri. Sedikit banyak disiplin santri berikut khasanah yang melingkupinya ada pada MH. Kelak dalam berbagai karyanya, warna santri kerap menonjol. Tatkala MH lihai mengemas berbagai tema sosial dalam bingkai tasawuf yang sastrawi. Setelah terusir dari Gontor, barangkali yang terpikirkan bagi MH adalah bagaimana mendapatkan tempat yang bisa memberi peluang curahan kegelisahan atas pikiran-pikirannya. Maka pada sekitar tahun 1968, MH hijrah ke Jogja, sebuah kota budaya yang pada akhirnya menggembleng MH secara matang. Memang MH lahir di Jombang, tetapi Jogjalah yang sesungguhnya melahirkan MH secara budaya. Atmosfer Jogja agaknya memberikan pengaruh bagi MH untuk terus melanjutkan studinya pada tingkat yang lebih tinggi. Maka sekitar tahun 1970, ia pun melanjutkan ke Fakultas Ekonomi UGM yang hanya dijalaninya selama 4 bulan. Rupa-rupanya MH lebih memilih kuliah di Universitas Malioboro, bergabung dengan kelompok penulis muda yang bergelut di bidang sastra. Tepatnya, ia bergabung dengan Persada Study Club di bawah asuhan Umbu Landu Parangi, manusia aneh yang sangat mempengaruhi perjalanan MH memasuki dunia sastra. Itu dulu di Malioboro juga ada aktif sebuah kelompok pengolah namanya PSK, Persada Study Club, yang diketuai Umbu Landu Parangi, di mana Cak Nun di situ juga aktif. Bisa dikatakan bahwa Persada Study Club adalah tahapan awal kehadiran MH di wilayah sastra. Jangan lupa ketika jamaah SMA mengasuh uang di masa kini, itu apa namanya uangnya itu kan? Insani, dia mengasuh uang kemahasiswaan. MH terus berproses dan bersentuhan dengan berbagai segmen, sambil melakukan pengembaraan sosial, intelektual, pengasahan kultural maupun spiritual. Di situ ada Mas Keke, Aswar AN, Mas Murtri, Mas Gajah Abioso, Mas Fajar Suharno. Mereka kemudian memunculkan ide membuat sebuah kelompok teater baru namanya Teater Dinasti, gitu ya, yang disepuhi oleh 3 orang, 1 Fajar Suharno, 2 Gajah Abioso, 3 Mas Ratno. MH menemukan media baru dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui Teater Dinasti. Dan tidak hanya itu saja, juga lebih luas lagi melakukan pengembaraan di bidang musikalisasi puisi, sebuah istilah yang masih asing pada saat itu, melalui aktivitasnya di Karawitan Dinasti. Bersama Teater Dinasti dalam pemanggungan puisi, makin memperjelas fenomena sastra panggung sebagai media ungkap karya sastra di tengah makin kesepiannya sastra di tengah masyarakat. Sosialisasikan atau memperluas atau mengumpulkan sastra semacam itu, kita keliling kemana-mana. Saya sama MH dan sama Halim, Salatiga, ke Solo, ke Tegal, kemana-mana itu keliling membacakan puisi-puisi sejenis itu. Itu menyatukan puisi itu bersama rakyat, bahwa puisi itu bisa dihayati, bisa dirasakan oleh orang biasa. MH merupakan sastrawan yang cukup penting, bahkan ia punya nilai lebih. Ini terletak pada kemampuannya dalam merefleksikan kondisi masyarakat secara estetik. MH adalah sastrawan yang berinteraksi langsung dengan problem-problem masyarakat. Ia bukan sastrawan yang memandang kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan dari balik kaca gedung kesenian. Ia juga bukan tipe sastrawan yang mempersembahkan karyanya kepada Dewi Estetika. MH lebih mementingkan komunikasi sosial. Karena itu, wajar jika MH bukan sastrawan dalam pengertian gedung kesenian yang asyik mengotak-atik estetika bisu. Sastrawan selalu mengatakan sastra itu terbujil di masyarakat. Hamid Jabbar yang terkenal Anda dengarkan dengan baik. Apakah sastrawan terkucil oleh masyarakat ataukah sastrawan yang mengucilkan masyarakat di dalam karya-karya? Kenapa sastrawan harus punya ruang khusus di koran, sementara tukang bakso tidak punya ruang khusus di koran? Ini ketidakadilan kapitalisme sebagaimana kalau artis bikin kafe. Urung nganti ngadek kafe ini wis diumumkan yang cek-recek. Ya kalah. Wong kaya sing dote korono kaya orang arep tuku bakso, yang arep delok keseniane. Nyuwun sewu, seni ini pun buka segede. Nah kan kalau foto telanjangnya artis kan itu bukan porno, itu seni. Maka kapan-kapan kita datangkan mereka ke sini, Mbak, tolong seninya. Jalan kesenian yang ditempuh MH sesungguhnya jalan kewalian, di mana ia langsung merespon dan merefleksikan problem masyarakat. Sebab aku seorang gelandang, maka akulah warga negara yang paling diistimewakan. Memang cuma sedikit saja kebahagiaan kehidupan, tapi aku bebas untuk nangkring dan tidur-tidur. Sebab semua orang yang berumah pada nutup jendela dan pintu-pintu, maka jiwaku langsung dibungkus oleh semesta. Namaku duluan dicatat oleh para malaikat yang terbang mengendarai udara. Apa kabar angin? Makin deras dan berbau busuk. Apa kabar Pak Dewa Ringin? Rasa makin dingin, tidak habis-habis kita dikutuk. Cuaca bangkit. Edan, lihat itu tulisan di kain yang berpendar-pendar. Musabakah tilawatil Quran antar mahasiswa. Dan kemudian di sebelahnya, lomba disco, lomba disco, lomba disco bergaya model contra. Sepulang menggelandang di Eropa, MH telah berjalan jauh. Telah banyak bumi dan langit ia jelajahi. Jutaan pengalaman ia masuki, telah sekian ton persoalan ia gendong. Ini tercermin pada karya-karya yang dilahirkan, seperti Nyanyian Gelandangan 99 Untuk Tuhanku, Dari Pojok Sejarah, Indonesia Bagian Dari Desa Saya, Sajak-sajak Sepanjang Jalan Suluk Pesisiran, Seribu Masjid Satu Jumlahnya, Sastra Yang Membebaskan, Cahaya Maha Cahaya, Syair-syair Indonesia Raya, dan Syair-syair Lautan Jilbab. Juga karya-karya yang berbentuk naskah lakon, seperti Geger Wong Ngoyak Macan, Patung Kekasih, dan Lautan Jilbab. Jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan direlakan. Masuklah ke pihakku, masuklah ke surgaku, Lautan Jilbab. Samudra putih bersujud, bersujud bersama rembulan yang berjaga, bersama matahari yang senantiasa terbit tanpa pernah lagi tenggelam, bersama lautan bintang gemintang yang menari-nari riang gembira menanti lambaian tangan Allah Rabbi. Ada semacam ramalan dari tokoh-tokoh dunia ya, bahwa Islam akan mengalami kebangkitan dan daerah-daerah yang dianggap bisa mempelopori kebangkitan itu salah satunya Indonesia dan Malaysia. Pengaruh dari Lautan Jilbab itu ada rasa percaya diri. Pokoknya wacana-wacana Islamisasi itu banter banget gitu. Dan Indonesia mendapat angin untuk menjadi salah satu negara yang mempelopori kebangkitan Islam di dunia. Waktu itu ramalannya, walaupun sebetulnya sekarang sudah begitu terbukti ternyata. Nah, isu wacana internasional itu secara cepat ditangkap sama MH, kemudian dia mengelaborasi itu, naskah Lautan Jilbab itu. Jadi sehingga momentumnya tepat sekali itu waktu itu. Rumah kontrakan MH di Patang Puluhan, Jogja waktu itu menjadi bagian penting dari aktivitas mahasiswa Yogyakarta. Demo-demo mahasiswa di bundaran UGM waktu itu tidak bisa dilepaskan dari sosok MH. Kesenian tersebut, Cak Nun mulai masuk ke persoalan-persoalan orang kecil. Satu contoh bahwa Patang Puluhan itu selalu didatangi orang-orang yang punya masalah. Ya memang kalau dilihat dari sisi paradigma pengorganisasian, ya itu kelihatannya karitatif atau apa, tapi itu real-real yang dihadapi Cak Nun orang. Aktivitas MH yang selalu bersinggungan dengan semua lini kehidupan, baik di bidang keagamaan, keilmuan, pendidikan, politik, seni budaya, dan sosial, mempunyai implikasi politik yang cukup keras. Larangan terhadap keseniannya bukan sekedar karena kesenian yang diciptakannya, tetapi keseniannya bersama MH telah ikut membingkai sebuah kekuatan sosial yang kritis terhadap kemasyarakatan maupun kenegaraan. Karena MH senantiasa selalu diminta memberikan kesaksian dan keberpihakan kepada lapisan bawah. Dari fase ijmi itu mulai Cak Nun mencoba mempengaruhi ijmi untuk terlibat di persoalan masyarakat juga secara real tuh. Persoalan masyarakat yang bahkan sampai sekarang belum diselesaikan, yakni Gedung Ombo. Dan benar bahwa ijmi akhirnya memutuskan untuk terlibat di Gedung Ombo. Tahun 1990, ketika Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ijmi dibentuk, mengharuskan MH untuk mulai menggunakan wadah organisasi formal sebagai alat bantu memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat. Keikutsertaannya di ijmi inilah yang mau tidak mau menyeret MH berurusan dengan berbagai kepentingan politik yang sesungguhnya bertentangan dengan nuraninya. Namun demikian, ia justru mengintip persoalan ketimpangan politik dan kekuasaan melalui lubang ijmi, hingga pada akhirnya membuatnya semakin keras dan pedas dalam bersikap kepada pemerintah. Ijmi tidak memenuhi komitmennya yang dibangun dengan Cak Nun, dan ya akhirnya Cak Nun keluar gitu, karena Cak Nun berpikir bahwa sesungguhnya ijmi bisa gitu, mampulah untuk menjadi bagian yang menyelesaikan masalah di situ. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Cak Nun enggak cocok. Sekitar tahun 1992, MH menyatakan keluar dari ijmi lantaran organisasi itu tidak mau memberikan pendampingan dan keberpihakan atas kasus Gedung Ombo yang memang MH terlibat secara langsung. Ia pun lantas memilih kembali dengan komunitasnya, yakni rakyat kecil. Kata-kata saya ini mungkin tidak disukai oleh mereka yang hidupnya sudah mapan di negeri ini. Jika sastra merupakan pengabdian yang jujur atas momentum, maka lakon drama Pak Kanjeng adalah gagasan MH yang mencoba mengaitkan antara kesenian dan dinamika politik. Setidaknya munculnya lakon Pak Kanjeng merupakan cara MH dalam mendobrak kebekuan dialog dan pudarnya kepedulian dalam menyuarakan nasib penduduk Gedung Ombo. Maka refleksi MH dalam lakon Pak Kanjeng adalah refleksi pendobrak dan sekaligus keprihatinannya atas nasib rakyat Gedung Ombo. yang ia lukiskan melalui sosok Pak Kanjeng. Sebenarnya awalnya itu Cak Nun nulis merefleksikan soal kejahatan pembangunan sebenarnya, tapi ketika kita berproses dengan Gedung Ombo dan ternyata membekas ya, artinya pengalaman di situ, dan sebenarnya dari naskah yang ditulis Cak Nun itu berubah menjadi refleksinya Gedung Ombo gitu kan. Pementasan lakon Pak Kanjeng berhasil menyentak perhatian semua lapisan dan menyedot cukup banyak tenaga media massa, hingga pada akhirnya membuat kekhawatiran dari pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Namanya belum kayak Kanjeng waktu itu ya, masih kelompok Pak Kanjeng, komunitas Pak Kanjeng waktu itu. Jadi penyelenggara drama Pak Kanjeng itu dulu namanya komunitas Pak Kanjeng. Tiba-tiba dicekal atau tidak boleh dipentaskan. Dari Pak Kanjeng itu mulai, dan pertama main di Jogja sampai di Solo dan ke Surabaya, dan di Surabaya bahkan di stadion rencananya kan, itu sudah disiapkan, dan seluruh pos-pos tiketnya itu kan di kabupaten-kabupaten, dan waktu itu sudah terjual habis. Nah di situ dilarang itu Pak Kanjeng itu, dilarang, dan ya simpang siur lah, ini pangdam lah apa gitu. Dalam perkembangannya lahirlah suatu bentuk gamelan yang tidak berlaras lendro dan tidak juga berlaras pelok sebagaimana gamelan Jawa. Atas dasar spirit kesenian yang diilhami oleh lakon Pak Kanjeng, maka gamelan itu kemudian dinamai gamelan Kiai Kanjeng. Itulah makanya kemudian peristiwa itu, kalau menurut saya juga yang mengawali adanya kelompok Kiai Kanjeng seperti yang sekarang. Ya. Sehingga saya membuat konsep gamelan itu seperti itu. Ya. Nah, gamelan itu tidak pelok, tidak selintru. Lantas apa nih gamelan seperti ini, yang gamelan yang dipakai untuk ngiringi drama Pak Kanjeng itu. Sudah saya konsep itu, kami membuat lebih serius lagi, dan gamelan itu akhirnya diberi nama gamelan Kiai Kanjeng. Bermula dari keinginan untuk mekso agar MH dapat selalu menyempatkan diri untuk pulang kampung minimal 1 bulan sekali, juga untuk mengantisipasi banyaknya undangan pengajian di Jawa Timur, ketika itu tahun 1992, berlangsung pertemuan keluarga di Yogyakarta, yang akhirnya memutuskan bentuk dari keinginan itu adalah dengan rutin menggelar pengajian, yang oleh MH diberi nama Pengajian Padang Bulan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Shadaqallahu alazim. Hingga akhirnya Padang Bulan berkembang sebagai wahana komunikasi sosial dan workshop sejarah yang merangkum hampir seluruh dimensi nilai aktual yang dialami oleh komunitas yang digelutinya. Yang berlangsung malam hari ini bukan pemerintah menutupi cahaya Allah kepada rakyat, tapi yang terjadi malam hari ini adalah problem rakyat sudah meningkat sampai total sehingga menutupi matanya pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat. Merupakan tanda dari memuncaknya kegelapan Republik Indonesia, sehingga mulai besok dan seterusnya kegelapan itu mulai menurun dan akan ada cahaya-cahaya yang baru. Buktine apa rek? MPR belum, DPR belum. Muatan Padang Bulan bermacam-macam dan terbuka untuk segala upaya kebaikan dan kebenaran manusia. Hubungan wayang kulit kalian agami Islam itu kuatah sangat sedalu mumput mereka ajaran Islam kata. Namun perlu kawuningan ajaran Islam yang wonten wayang kulit mereka mboten melok amargi Sunan Kalijogo rikala ngajaraken Islam liwat wayang. Mereka samar-samar nek yang Jawi mestani samar-samar sinamuning samudono sasadon inatumane. Ia bermuatan spiritual, dialektika ilmu sosial, ilmu hidup, informasi, dan pendidikan politik. Sehingga Padang Bulan bukan saja sekedar peristiwa pengajian, tetapi sudah menjadi nilai di dalam masyarakat. Faman sya'a falyu'min, waman sya'a falyaktun. Barang siapa yang mau percaya, ambillah. Dan yang tidak percaya, tinggalkanlah. Inilah sikap yang diambil MH dalam melihat gerakan reformasi. Lantaran kiprahnya yang bisa menerobos batas-batas identitas dan kekuasaan. Sehingga ketika di awal gerakan reformasi, ia turut terlibat secara aktif dalam merumuskan gerakan reformasi melalui Komite Reformasi. Bersama 8 tokoh lain, ia menemui Pak Harto untuk segera turun jabatan sambil bersumpah dengan Nurcholis Majid bahwa sesudah proses pertemuan itu, ia menolak jabatan apapun. Tetapi yang terjadi justru malah berbuah fitnah dan hujatan atas keterlibatannya dalam elit kekuasaan karena dianggap atau tidak dirilai mewakili sekelompok siapa-siapa. Dan sejak hari kedua kepresidenan Habibie, MH memutuskan untuk hanya berada di bawah, menemani sesama rakyat kecil di berbagai wilayah yang memintanya. Semua adalah fungsi-fungsi yang bekerja sama untuk membangun Republik Indonesia. Mengembangkan sejumlah silaturahmi sosial, koordinasi ekonomi, pendidikan politik, pengembangan budaya melalui gerakan solawat dan pemeliharaan kerekatan cinta kemanusiaan di antara semua komponen bangsa. bersama Kiai Kanjeng terhitung sejak 1998 hingga 2003 telah mengunjungi lebih dari 21 provinsi, 360 kabupaten, 830 kecamatan, dan 1.200 desa di seluruh wilayah Nusantara, mengajak khusyuk bersolawat dan tidak lagi berorasi dan berpuisi sebagaimana sebelumnya. Mocopat syafaat adalah kegelisahan MH dan cara MH untuk menyapa Jogja, sekaligus merespon kondisi masyarakat Yogyakarta yang juga merupakan padang bulannya Jogja. Sehingga yang ditawarkan oleh acara ini adalah spiritualitas, estetika, dan kemesraan kemanusiaan. Kita berkumpul ini kan ada alasan yang jelas. Karena kita sama-sama mencintai Allah, sama-sama mencintai Rasulullah, sama-sama ingin mencari kemaslahatan, mencari ridha Allah, mencari perbaikan-perbaikan hidup. Dan tidak boleh ada ketergantungan kepada seseorang yang tidak abadi. Tidak boleh kita tergantung kepada sesuatu yang tidak bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin apa-apa karena saya sendiri hanya bisa memohon jaminan kepada Allah. Dialektika intelektual hanya berposisi subordinatif terhadap langit spiritualitas, karena rasionalitas memang hanya kulit ari dari arash spiritualitas, atau karena akal yang diwacanakan oleh Al-Quran tidaklah identik dengan otak, rasio atau intelektualitas, sholat, zikir, dan sholawat. Itu diartikan kenapa Tuhan menurunkan krisis. Itu menurut penilaian saya karena ada pertanyaan. Mungkin dari pimpinan yang berada di satu. Jadi Tuhan menurunkan krisis, tapi menurut Mas Ilya, karena manusia sendiri yang salah. Ya. Jadi ini yang namanya latihan berpikir. Ini saya tidak mendiskusikan Indonesia. Saya hanya mengajak latihan berpikir. Kalau menurut saya itu begini, semua memang iradahnya Allah gitu loh. Tapi manusia itu juga mempunyai iradah sendiri gitu loh. Dan manusia dan Allah itu juga memberi kemampuan untuk kepada manusia. Allah itu punya sunnah, dia punya tradisi. Dia kasih hukum yang namanya sunnatullah, bahwa kalau kita lemparkan kerikil ke atas, dia tetap akan jatuh ke bumi karena kerikil ini patuh kepada gravitasi. Kalau kena api terbakar, waktu ini menang-menang kok rumputnya dure kok. Tentu saja, bohong. Bohong itu memang sunnatullah, tapi sumber malapetaka itu kan butuh sunat Allah. Sumber malapetakanya adalah lagu itu ngopo kok lumbur dan lumbur. Dan menentukan untuk menjadi presiden yang jujur atau tidak, untuk menjadi menteri yang jujur atau tidak, untuk menjadi gubernur yang jujur atau tidak, itu kita sendiri yang menentukan. Jangan lantas setelah kita menjadi menteri yang tidak jujur, terus terjadi uang GPS tersebar nggak karu-karuan di grup di mana-mana, terus kita bilang ya memang Allah sudah menentukan sejak di Lauhul Mahfuz. Lakukan aku menteri ini. Acara yang diselenggarakan tiap tanggal 17 Masehi ini lebih banyak dipakai oleh MH untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jamaah atau merundingkan masalah apa saja dengan keadilan berpikir dan kejernihan hati, sehingga ia tidak perlu berceramah sebagaimana di acara yang lain. Salam pada dunia. Kalau sudah biasa mata terbuka melihat dunia, pintu langit pun akan terbuka. Mau copot telinga adalah jalan tol bebas biaya. Siapa yang menggunakannya tanpa melewatkannya saja pasti akan cepat belajar dewasa. MH memuncaki acara ini dengan mengajak bersama-sama untuk sholat, wiridan, sholawatan, dan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasim bihil alam wa Yeah. Ayah lahir pada malam menjelang akan digelarnya sidang istimewa MPR tahun 2001, tepatnya pada tanggal 31 Juli 2001. Sementara di Jakarta suhu politik semakin memanas, MH secara khusus menggelar acara solawatan maulid di kediamannya bersama sahabat-sahabatnya Kiai Kanjeng untuk mensikapi situasi politik yang semakin tidak menentu. Ma'iyah yang berarti kebersamaan. Pertama, melakukan apa saja bersama Allah. Kedua, bersama siapa saja mau bersama. Ma'iyah bisa berarti komitmen nasionalisme, kedewasaan heterogenisme, kearifan pluralisme, dan tidak adanya kesenjangan ekonomi. Jadi sangat menarik bagi saya apa yang telah dicanangkan Cak Nun ini. Pertama adalah demokrasi, persamaan hak, yang hakikatnya memang ya itulah Islam. Dan ternyata itu pula lah yang dikembangkan Cak Nun. Dalam istilah Ma'iyah adalah kesamaan dan kebersamaan. Itu sangat nyata dan terasa. Maka di dalam Ma'iyah, MH dan Kiai Kanjeng tidak memfokuskan kegiatannya pada musik dan kesenian, melainkan proses dan komunikasi sosial yang komprehensif. MH dan Kiai Kanjeng berkeliling Indonesia untuk menumbuhkan spiritualitas manusia melalui solawat, wirid dan doa, untuk pencerdasan pikiran masyarakat, untuk mengajak membangun kemandirian, dan untuk menawarkan alternatif kebudayaan yang tidak membahayakan jiwa masyarakat, tetapi bergembira dan diridhoi Allah di dunia dan akhirat. Sekarang aku minta dengan sangat, aku mohon dengan sangat, ya Allah, demi indahnya Qur'anmu, demi mulianya Rasulmu Muhammad SAW, demi keikhlasan hati saudara-saudaraku yang bertahan hingga malam hari untuk membuktikan cintanya kepadamu dan kepada Rasulmu, ya Allah, aku mohon percepatlah datangnya rahmatmu itu. Kalau sudah sampai benar-benar makom Ma'iyah itu, ini istilah ma'rifatnya tentunya ini adalah orang artinya. Bahkan tulisan dari pojok sejarah itu pun juga sudah mengindikasikan bahwa yang akan diharapkan dari dunia ini apa. Kepadamu ya Allah, Engkau telah mengetahui apa isi hati mereka, ya Allah. Ya Limbuai. Setiap saudara-saudaraku ini memanggul masalah dan persoalan, ya Allah. Ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan, ya Allah. Setiap hati hamba-hambamu yang berkumpul di dalam majelis ini, ya Allah, memiliki impian-impian, dambaan-dambaan, keinginan-keinginan, ya Allah. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Mengetahui, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.